Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala 'azza min qa'il fi muhkam at-tanzil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إخواني في الدين أعزني وإياكم أجمعين. Berbahagia dan juga bersyukur kita di pagi hari yang cukup sejuk ini bahwa Allah masih memperkenankan kita untuk berjumpa melalui suara dan pendengaran kita, tentunya dalam rangka at-tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah dengan mengaplikasikannya dalam wacana at-tawasi bil haqq wa tawasau bis sabr. At-tawasi bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran atau dengan kebenaran, dan menasehati untuk terus saling bersabar. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada seorang Rasul yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kesempatan kali ini kita melanjutkan nasihat dari Ibnu Umar, di mana kali ini beliau berkata, menasihati sahabatnya dari kalangan sahabat Nabi, dan tentunya juga berlaku untuk kita. Man istaghna billah iktafa, wa man inqata'a ila ghairillahi ya'ma. Barang siapa yang merasa kaya dirinya dengan pertolongan Allah, maka dia akan merasa cukup, selalu merasa cukup. Dan sebaliknya, barang siapa yang memastikan ketergantungannya kepada selain Allah, maka ia akan menjadi buta. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in. Sang muallif menambahkan, ya laha min kalimatin jami'ah. Wahai sungguh yang memiliki kalimat yang sangat krusial, sangat penting, dan juga sangat mencakup keseluruhan makna. Wa mu'abbiratin an haqiqati halil qalbi ma'allah. Dan wahai yang memiliki kalimat yang mengungkapkan tentang hakikat kondisi hati seorang hamba kepada Allah, wa ma'a hadhihi dunya, dan kondisi hati kita terhadap dunia. Wa sadaqallah, wa sadaqa wallah. Sungguh beliau sangat benar ucapannya. Karena sesungguhnya man istaghna billahil ghani iktafa. Karena memang barang siapa yang merasa kaya, merasa cukup dirinya dengan hanya pertolongan Allah semata, yang maha kaya, maka dia akan tercukupi hidupnya. Awalaisallahu huwalladzi biyadihi maqalidus samawati wal ard. Bukankah Allah yang berada di genggamannya segala sesuatu yang ada di langit ketujuh, langit tujuh dan juga bumi? Alaysa huwa alladhi yu'ti wa yamna, dan bukankah hakikatnya Allah saja yang memberi dan menghalangi pemberian. Wa yaqbid wa yabsut, dan Allah pula yang menghamparkan rezeki di muka bumi dan terkadang ia tahan dari orang yang ia inginkan. Wa yakhfidu wa yarfa', Allah menjatuhkan juga meninggikan. Wa yakshifud dur, dan Allah lah yang mengangkat, menyingkap kemadaratan, kesusahan. Awalaysat nawasi al-ibad biyadih, dan bukankah takdir hamba-hambanya adalah di tangannya. Ma balu ba'dil khalqi tata'allaku kulubuhum bi khalqi mithlihim, dan apa yang dipikirkan oleh sebagian manusia yang telah menyandarkan dan hanya menyandarkan pertolongan itu hanya kepada makhluk yang sebenarnya sama dengan mereka, sama-sama membutuhkan pertolongan. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini, bahwa seberapa hebat pun orang berkuasa dari zaman Fir'aun hingga kini, dia tetap membutuhkan pertolongan orang lain, bahkan dalam perkara yang sangat kecil. Bahkan semakin berkuasa, maka makin banyak penolong. Kita lihat presiden misalnya, semakin dia punya kekuasaan di sebuah negara, bukankah semakin banyak orang yang menjaga dirinya? Ini tanda bahwa manusia semakin diamanahi sebuah kekuasaan, dia semakin lemah. Kemana-mana harus dikawal, makannya harus dijaga, ada penasehat khusus baik kesehatan maupun kegiatan. Maka pantaskah kita menyerahkan seutuhnya kebutuhan kita kepada makhluk ciptaan Allah dan bukan kepada Allah? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharr, mereka itu hakikatnya tidak memiliki, tidak mendatangkan manfaat dan madarat, seperti yang sudah kita gambarkan tadi. Dan juga ketika kita banyak kita dengar diskusi antara Namrud dengan Nabiullah, ketika Nabiullah mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, setelah sang raja itu mengungkapkan bahwa dirinya mampu menghidupkan dan mematikan, yang faktanya dia menghidupkan dan mematikan dengan perantara apa? Mematikannya dengan dia memerintahkan orang lain untuk memenggal kepala seorang yang dia inginkan. Maka sang nabi pun menantang, Allah itu mendatangkan matahari dari atau menerbitkan dari timur, maka terbitkanlah coba dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah, kalahlah sang raja tersebut. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in, wa ma balu ba'dinn nasi rabata sa'adatihi wa rizqahu bimakhluqin mislihi, dan apa yang dipikirkan oleh sebagian manusia yang mengagung-agungkan kekuasaan dan penguasa dan menggantungkan kesenangan hidupnya kepada mereka, mendukung dan membela mati-matian seorang penguasa misalnya yang melanggar hukum-hukum Allah, padahal penguasa itu sendiri hakikatnya adalah makhluk yang lemah, yang juga terguncang kekuasaannya apabila didemo misalnya, atau bila rakyatnya menuntut keadilan, maka dia akan kelimpungan, cari penasehat ini, cari penasehat itu. La in kana ta'alluq bi ghairillahi aman, dan kalau jelas-jelas bergantung kepada selain Allah adalah sebuah kebutaan. Fal basiratu bit ta'alluq billahi wahda, maka lawan daripada kebutaan itu cerahnya pandangan kita. Kita tidak mampu melihat hanya ketika kita bergantung kepada Allah. Imam Ahmad pernah menasihati seseorang, "Lau sahhahta ma khifta ahadan." Maknanya, "Lau sahhahta niyataka wa ta'allaqa qalbuka haqqan bi khaliqihi ma khifta, maka engkau tidak akan takut." Seandainya engkau meluruskan, membenarkan niatmu hanya untuk Allah dalam setiap rencana dan juga gerak dari rencanamu itu, atau aktivitas hidupmu, kerjaanmu, maka engkau tidak perlu takut seorang pun. Kemudian tadkuru kutubus siyar annal imam Affan ibn Muslim as-Saffar ahadu syuyukhil imami Ahmad rahimahullah du'iya ilal qawli bi khalqil Qur'an. Buku-buku sejarah mengenai salafus salih menyebutkan al-imam Affan ibn Muslim as-Saffar, salah seorang guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana kita ketahui Imam Ahmad bin Hanbal adanya imamnya Ahlu Sunnah. Dan kalau dikatakan imamnya Ahlu Sunnah tidak terbatas di masa hidup beliau saja, tapi untuk sampai masa sekarang. Selain dari dia adalah imam Ahlul Hadis, yang juga imam dalam masalah sunnah, bukan masalah hadis saja. Guru Imam Ahmad Affan ibn Muslim as-Saffar ini pernah dipanggil oleh khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah atau khilafah Bani Abbasiyah. Dipanggil untuk apa? Untuk menyetujui, untuk mendukung fatwa bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Makhluk dalam artian seperti manusia dan jin. Yang mana konsekuensi dari ucapan ini diantaranya adalah kalau Quran itu makhluk berarti Quran bisa salah. Beda kalau Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah dan firman Allah, tentu tidak mengandung la ya'tihil batil, tidak akan mengandung yang salah dan kebatilan. Famtana'a an yujib, maka dia enggan datang. Yang manggil padahal saat itu penguasa. Dan ini pula yang diwarisi oleh Imam Ahmad. Gurunya sudah mencontohkan bahwa dia tidak mau untuk mendukung fatwa bahwa Quran itu makhluk. Faqila lahu, maka kemudian dikatakan kepada Imam Affan ini, kalau begitu sudah, pemberian dari raja akan ditahan. Wa kana yu'ta fi kulli syahrin 1000 dirham. Bahkan padahal beliau tidak minta memang, sebagaimana Imam Ahmad pun ditawarkan 1000 dirham setiap bulannya. Kalau begitu 1000 dirham ini akan ditahan gara-gara kamu tidak mau mendukung fatwa ini. Maka beliau, apa jawaban beliau? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allahu akbar. Dan di langit itu ada rezekimu, rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Artinya hanya milik Allah rezeki itu, yang memberi dan yang menahan rezeki. Dan juga apa yang dijanjikan, itu berupa syurga lebih utama daripada harta semata. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-22. Falamma raja'a ila darihi atabahu nisa'uhu wa man fi darihi wa kana fi darihi nahwu 40 insanan. Ketika beliau pulang, Al-Imam Affan ibn Muslim pulang ke rumahnya, seorang ulama besar, gurunya Imam Ahmad, pulang ke rumah, atabahu nisa'uhu, istri-istrinya, nisa jama dari al-mar'ah, artinya beliau memiliki beberapa istri, tentu tidak melebihi apa yang disunahkan Rasulullah. Istrinya agak cemberut, para istrinya agak cemberut. Karena apa? 1000 dirhamnya ditahan yang selama ini diberikan oleh sang raja. Waman fidarihi, selain istri-istrinya juga semua orang yang ada di rumahnya mencelanya. Kalau istrinya 4, anaknya juga banyak. Bahkan dikatakan wakana fidarihi nahwu 40 insanan, di rumahnya itu ada sekitar 40-an orang. Masya Allah, keluarga besar ya. Mungkin juga termasuk kerabatnya di situ. Tentu tidak satu rumah semuanya. Semuanya intinya agak mengeluh, ya. Kita tahu bahwa anaknya nabi, anaknya ulama pun tidak semuanya harus qanaah, harus semuanya zuhud, tidak. Semuanya agak cemberut, agak mengeluh kepada beliau. Kemudian sang perawi, periwayat hadis ini mengatakan, atau periwayat athar ini mengatakan, fadakka alaihi daqul bab, maka kemudian ada yang mengetuk pintu, fadakhala alaihi rajulun wa ma'ahu kisun fihi alfu dirham. Setelah beliau terdiam karena keluhan dari keluarganya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ada seorang laki-laki yang membawa kis. Kis itu kantung untuk harta, duit. Dulu, zaman dulu mungkin dirham dan dinar sebagaimana dalam riwayat ini. Di dalamnya ada 1000 dirham. Dari mana? Wallahu a'lam. Inilah bukti bahwa bergantung kepada Allah, yang artinya kita hanya mengharap dari Allah, tidak mengharap dari sang raja, dicontohkan oleh Imam Affan ini. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, dengan lebih halal. Raja menahan pemberiannya, ada yang datang, Allah datangkan, min haitsu la yahtasib, dari tempat, dari arah yang tidak diduga-duga. Dan laki-laki itu berkata sambil memberikan uang tadi, ya Aba Utsman, tsabbatakallahu kama tsabbatad-din. Semoga Allah selalu meneguhkan pendirianmu dalam akidah, dalam tauhid, sebagaimana Allah telah meneguhkan agama ini. Wa hadza fi kulli syahr. Dan ternyata pemberian 1000 dirham dari laki-laki yang enggak dikenal itu setiap bulan. Allahu akbar. Beliau kehilangan dari arah yang sudah mulai melenceng karena dipaksa untuk mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka benarlah yang Ibnu Umar katakan, man istagna billahi iktafa wa man inqata'a ila ghairillahi ya'ma. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Bila berbicara tentang kebergantungan kita kepada Allah, maka cukup banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Karena kita tahu bahwasannya at-ta'alluq billah atau bertawakal kepada Allah itu adalah sababun likulli khair. Sebab dari segala kebaikan. Kebaikan dalam artian keberkahan hidup, kemudian kesenangan dan kelapangan hati serta kesabaran dalam musibah. Kemudian dia juga adalah ruh tauhid. Bergantung kepada Allah itu hakikatnya adalah spirit of tauhid. Jiwanya daripada tauhid itu sendiri. Karena dengan bergantung kepada Allah, hakikatnya kita sedang mentauhidkan, mengesakan Allah dalam hal al-isti'anah. Meminta pertolongan hanya kepada-Nya, tidak kepada kuburan, tidak kepada penunggu pohon dan tempat-tempat angker misalnya. Na'udzubillah. Atau bahkan kepada makhluk yang gaib misalnya jin atau ratu pantai selatan misalnya. Na'udzubillah. Kemudian at-ta'alluq billah juga adalah asas as-sa'adah, pondasi dari kebahagiaan. Artinya jika kita ingin hidup di dunia ini bahagia, bahagia dalam artian tidak harus banyak harta, bahagia tidak iri melihat kekayaan orang lain, bahkan tidak pernah terpikirkan untuk menjatuhkan orang lain kemudian mengangkat diri kita. Tidak. Inilah makna kesenangan yang didasari oleh ta'alluq billah. Dan di antara hadis mengenai ta'alluq billah ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah ibn al-Hasib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaisin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bittaqwallah. Bahwasanya Nabi Muhammad kalau mengutus seseorang menjadi komandan perang maka dipanggil secara pribadi fi khassatihi. Apa yang dilakukan atau apa yang di titahkan kepada seorang pemimpin tadi yaitu taqwallah, tidak lain hanya bertakwa kepada Allah. Rasulullah tidak bertanya sudah sebanyak apa senjata dan perbekalan yang disiapkan atau sudah berapa banyak orang yang ikut dalam peperangan bersamamu, tidak. Tapi yang Rasulullah tanyakan adalah apakah engkau berangkat perang sudah dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Wa man ma'ahu minal muslimina khairan, dan Rasulullah mewasiatkan untuk selalu berbuat baik dalam artian tidak melanggar syariat dalam peperangan, misalnya tidak membunuh anak-anak, tidak merusak tempat ibadah, tidak melakukan tamtsil atau muslah, tidak mencincang-cincang tubuh korban. Ini dilarang dalam Islam. Kemudian Nabi bersabda secara umum kepada pasukannya, "Ughzu bismillah wa fi sabilillah." Peranglah dengan menyebut nama Allah dan hanya karena Allah. Di jalan Allah artinya bukan karena kedengkianmu kepada musuh, tidak. Bukan karena kerakusanmu terhadap ghanimah, atau bukan karena engkau mengincar misalnya mengharapkan wanita-wanita cantik dari sebuah negeri. Kemudian tawarkanlah Islam, fa inhum abau, jika mereka enggan ditawari untuk masuk Islam, membayar jizyah pun enggan, maka fasta'in billah wa qatilhum, maka minta tolonglah kepada Allah untuk memerangi mereka. Jadi ada tahapan dakwah. Didakwahi dulu masuk Islam karena mereka adalah sebuah kekuasaan dan ada rakyatnya. Tawarkan dulu kepada pemimpinnya, masuklah Islam karena pemimpin adalah kuncinya. Kalau pemimpinnya masuk Islam, rakyat biasanya ngikut. Kalau enggak mau, ya udah bayar jizyah. Jizyah. Engkau hidup di bawah kekuasaan Islam dan aman. Tidak mau juga, maka perangi baru. Karena apa? Bumi ini milik Allah. Dan tentu yang berhak disembah di bumi miliknya hanyalah Allah. Maka inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat yang menjadi poin kita adalah fasta'in billah, minta tolonglah, bergantunglah hanya kepada Allah. Jadi sekali lagi Rasulullah tidak sama sekali menyebut berapa banyak perbekalan dan persenjataan, sudah diasah belum pedang kalian, sudah latihan belum pemanah-pemanah kalian, tidak. Tapi Rasulullah yang pertama kali ditekankan adalah takwa kepada Allah dan bergantung kepadanya. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari Utsman ibn Abi Al-As Al-Thaqafi bahwasannya dia selalu mengeluh waja'an yajiduhu mundu aslam. Dia mengeluh semenjak dia masuk Islam selalu terluka, baik terluka batinnya maupun lahirnya. Kita ingat di masa awal Islam di Makkah, intimidasi itu begitu keras, bukan hanya berlaku kepada jamaah Rasulullah, bukan hanya kepada umat yang masih sedikit dan lemah, tapi juga berlaku kepada Rasulullah. Rasulullah diinjak saat sholat, dilempari kotoran. Kita bayangkan, seorang nabi, bayangkan. Kita bisa bayangkan kalau seorang misalnya Habib lah misalnya, sekarang sedang diserang, dihina, berapa banyak orang yang marah. Lalu bagaimana jika Nabi Muhammad yang diserang dan dihina? Tapi Rasulullah bersabar saat itu karena memang belum diizinkan untuk berperang karena jumlah pun masih sedikit. Utsman ibn Abi Al-As Ats-Tsaqafi ini mengeluh. Maka Nabi bersabda, letakkanlah tanganmu di tempat badanmu yang banyak lukanya itu. Kemudian ucapkanlah bismillah 3 kali. Kemudian bacalah sebanyak 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bacalah, aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang aku dapatkan dan yang aku sedang khawatirkan. Jadi Rasulullah memberikan solusinya itu bukan dengan diberikan P3K, tidak. Tidak juga diberikan rumah, misalnya rumah yang dijaga oleh security misalnya, tidak. Tetapi yang Rasulullah ajarkan selalu pertama kali adalah meminta tolong dalam segala hal dengan kepada Allah. Letakkan 3 kali tanganmu di tempat yang sakit, membaca bismillah, dan 7 kali dengan doa yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah berpesan kepada beliau, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ya wahai anak muda. Ibnu Abbas dipanggil Rasulullah, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa ucapan atau sebuah nasihat. Intinya nasihatnya apa? Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka ia akan menjagamu. Maknanya, jagalah batasan-batasan Allah, syariat Allah, jangan kau langgar, turutilah, taatilah perintahnya, kerjakanlah sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Maka dia akan menjagamu dari keburukan. Kita tahu orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah itu akan terkena fitnah, ujian, atau adab yang pedih. Maka jagalah sunnah Rasulullah, jagalah ketaatanmu kepada Allah, maka Allah akan menjagamu dari ujian-ujian dunia. Kemudian ihfadillaha yajidhu atajidhu tijahaka, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Ini poinnya. Jika engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah, atau mintalah pertama kali hanya kepada Allah. Jangan ketika kita tertimpa musibah, yang pertama kali kita ingat adalah orang kaya di seberang desa sana, karena dia kenal kita atau karena kita pernah mendukungnya saat dia mencalonkan diri dari jadi pejabat. Ini salah. Harusnya yang pertama kali kita ingat dan kita minta pertolongan adalah Allah. Lalu Allah akan mendatangkan pertolongan bisa jadi melalui orang tersebut. Karena biasanya kalau kita meminta langsung manusia yang kaya, yang berkuasa, tanpa atau mengabaikan Allah, Allah akan jadikan permintaan kita ini sebuah kehinaan. Kita tahu orang kaya, orang pejabat susah untuk ditemui. Bahkan nomor handphonenya saja terbatas, hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Nah, ketika kita hanya sebagai simpatisannya, sebagai pendukungnya, bukankah lebih susah ketemu beliau? Maka menjadi kehinaan bagi kita mondar-mandir tiap hari meminta bantuan. Setiap ketuk rumahnya enggak ada orangnya, lagi keluar kota. Akhirnya apa? Yang ada malah diusir kadang oleh security-nya karena dianggap mengganggu. Itu kan kehinaan namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Al-Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dalam sunannya dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasannya Nabi Muhammad pernah masuk ke dalam masjid dan di dalam masjid itu ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang bernama Abu Umamah. Maka Rasulullah menegurnya, "Wahai Abu Umamah, kenapa kau di masjid terus?" Maka Abu Umamah menjawab, "Humumun lazimatni waduyunun." "Ya Rasulullah, aku nih gelisah, resah, selalu menyelimutiku karena banyak hutang." Faqala, maka Nabi bersabda, "Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu hammaka wa qada 'anka dainaka." "Wahai Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan kepada doa yang jika engkau ucapkan doa tersebut, maka Allah akan hilangkan humum." Humum itu jamak dari alham, artinya bisa bermakna suatu yang penting atau suatu yang menggelisahkan jiwa, meresahkan jiwa, entah itu penyakit, entah itu hutang. "Dan Allah akan menunaikan hutangmu, melunaskan hutangmu jika engkau baca doa ini." Maka Rasulullah katakan, "Kul idza asbahta wa amsaita." Katakanlah doa ini, ucapkanlah doa ini di pagi dan di petang hari. "Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal." Qal fa adhaballahu anni hammi wa qada anni daini. Ucapkanlah, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari alham, kegelisahan, wal hazan dan kesedihan." Bayangkan, untuk kegelisahan dan kesedihan saja kita diminta untuk berlindung kepada Allah. Sering kita ucapkan pula, kita katakan bahwa Nabi saja untuk memperbaiki sandalnya minta tolong kepada Allah. Hal yang paling remeh, sebenarnya bukan masalah sandal atau urusan apa, tapi itu untuk memperkuat tauhid kita, ketergantungan kita kepada Allah. "Wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal," dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga kemalasan. Jadi kemalasan itu satu hal yang harus kita berlindung darinya kepada Allah. Malas bekerja, malas belajar, malas beramal soleh. "Kemudian aku berlindung kepadamu dari rasa pengecut, rasa takut." Al-jubnu itu kepengecutan atau rasa takut yang berlebihan. "Wal bukhlu," dan kebakhilan, kepelitan, kata kalau bahasa kita, pelit ya, kikir. Dan di kalangan bangsa Arab, aib yang paling besar itu adalah al-bukhl, kepakiran. Lalu tapi mengapa di negara kita ini sampai ada sebuah istilah kalau pelit itu biasanya disamakan dengan orang Arab? Padahal tidak. Memang sebagian ada, ini oknum, maka kemudian jadi tersebar luas, "Lu jangan pelit kayak orang Arab." Padahal tidak. Kebakhilan itu, kekikiran itu adalah sebuah aib yang sangat besar bagi orang Arab. Kemudian "a'udzu bika min ghalabatid dain," dan aku berlindung dari lilitan hutang dan qahrir rijal dan apa namanya, kekuasaan orang lain di atas diriku. Kemudian Abu Umamah ini mengatakan bahwa setelah aku banyak berdoa dengan doa tadi, Allah melunasi hutangku dan hilanglah kegelisahanku. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajmain. Demikianlah beberapa riwayat yang berkenaan dengan kebergantungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua menjadi penyemangat kita untuk terus meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah semata. Barakallahu fikum. Taib, demikian sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema bergantung kepada Allah. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-62774-774. Tapi kita akan bacakan pesan singkat yang masuk dari hamba Allah di nomor telepon 0856-8850 sekian-sekian. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa bosan ketika berdoa tapi belum merasa dikabulkan? Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik, doa itu adalah ibadah. Terkadang kita manusia yang memang sudah ditakdirkan dengan sifat cepat bosan, juga terkadang bosan dalam hal ibadah dalam bentuk doa itu. Maka untuk menanggulanginya, untuk mengatasinya adalah dengan berusaha. Artinya begini, ketika kita doa tapi kerjaan kita gak ada, kita nungguin doang, kalau kata orang Bekasi, ya itu pasti akan bosan. Kenapa? Kadang manusia nunggu sejam aja udah bosan. Nah, ini kita hilangkan kekosongan waktu ini, kita isi dengan yang lain, sibukkan dengan hal lain. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Insyirah, fa'idha faragta fansab, jika kamu telah selesai dari satu aktivitas, maka kerjakan yang lain. Ini cara yang pertama. Yang kedua, at-tanawu fil ibadah, atau dalam masalah tawasi bahkan, harus ada variasi dalam ibadah. Dalam artian bukan membuat satu hal yang baru, tidak. Sebagaimana seorang sahabat saja memberikan sebuah nasihat di jadwal hanya hari Kamis misalnya, atau di lain hari, tidak seluruh harinya untuk tausiah, untuk selalu mengingatkan para sahabatnya, tidak. Jadi harus ada selingan. Misalkan kita berdoa hari ini minta sesuatu A misalnya, kemudian kita minta yang lain, kebaikan yang lain. Intinya dari semua jawaban kita ini, jangan hanya menunggu tanpa ada aktivitas yang lain. Karena manusia memang sudah sifatnya as-sa'amah, bosan. Maka saran saya untuk diri saya sendiri dan Anda juga, carilah aktivitas atau carilah solusi dengan juga berusaha. Karena Allah, ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah diri mereka kalau mereka sendiri tidak berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, minta nasihatnya agar bisa menahan emosi saat orang lain mencela. Baik, di pekan beberapa yang lalu ya, beberapa pekan yang lalu, kita pernah mencontohkan Al-Imam Asy-Sya'bi ketika dicela oleh orang lain. Beliau mengatakan, in kuntu kama kulta, kalau aku seperti yang Anda katakan, seperti yang Anda gosipkan, seperti yang Anda bincangkan di mana-mana, faghfarallahu li, maka semoga Allah mengampuni saya atas kejelekan, keburukan yang sampai tersebar di mana-mana ini, atau celaan seperti yang Anda cela, maka mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi sebaliknya, wa in lam akun kama qulta, tapi kalau aku tidak seperti yang Anda katakan, maka mudah-mudahan ghafarallahu laka, maka mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Masya Allah, bayangkan. Ketika ada yang mencela, Imam Asy-Sya'bi mencontohkan bukan dengan mukafa'atul isa'ah bil isa'ah, membalas celaan dengan celaan, keburukan dengan keburukan, tidak. Tapi dengan doa, bayangkan. Artinya apa? Kita diam saja, atau kita katakan seperti yang dikatakan Al-Imam Asy-Sya'bi ini. Atau yang lebih gamblang lagi, kita menggunakan kaidah hadis Nabi, unsur akhaka zaliman aw madluman. Saat dia mencela, itu kan sedang melakukan kedzaliman. Meskipun benar yang dia katakan, itulah sebuah kedzaliman. Kenapa? Tidak perlu aib orang itu dijadikan bahan ejekan, bahan celaan. Maka tolong saudaramu itu dengan cara apa? Kata para sahabat, menolong orang yang zalim dengan al-kuf atau al-kafu anil isaah itu. Yaitu dengan menahan dia untuk terus mencela, nasihati. Misalnya, baik, misalkan saya memang begitu, saya punya keburukan seperti itu, tetapi mohon tolong berhenti dari mencela saya. Atau tadi dengan caranya Al-Imam Asy-Sya'bi. Jadi untuk menahan emosi, ya kita dengan juga mengajarkan atau dengan berdoa ya. Artinya itu juga dengan bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah dari keburukan tetangga saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah doa khusus dari Nabi agar bersabar atau mendoakan orang lain agar bersabar? Doanya adalah di dalam Al-Quran. Masya Allah, gimana Ustadz? Warzuqni sabra wa tawaffani muslimin. Atau Allahumma afrig, Rabbana afrig alaina sabran. Masya Allah, agak lupa saya. Jadi doanya Rabbana afrig alaina sabra. Ya Allah, afrig dari kata-kata farogo yafrugu, tuangkanlah ke dalam hati kami kesabaran. Ini doa yang sangat simpel sebenarnya. Rabbana afrig alaina sabran. Ini doa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu kalau Anda meminta bagaimana, apakah ada doa khusus, bukan hanya dari hadis tapi dari daripada Al-Quran. Jadi Rabbana afrig alaina sabran. Kalimat sabran di sini tidak memakai alif lam karena menunjukkan ketidakterbatasan kesabaran itu. Maka sebenarnya kurang tepat kalau kita bilang kesabaran itu ada batasnya, karena dalam ayat ini Allah mengatakan atau berfirman dengan bentuk atau lafaz nakirah. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkan dalam hati kami kesabaran. Allahu a'lamu bissawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya silakan Ustaz. Baik. Sesuai dengan judul kita yaitu pada kesempatan kali ini tentang bergantung hanya kepada Allah, maka hendaknya kita tanamkan di hati kita bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat adalah hanyalah Allah. Bentuknya memang melalui tangan, melalui lisan manusia, melalui pertolongan, melalui keburukan manusia misalnya. Tapi ingat bahwa itu semua atas kehendak Allah. Maka pertama kali kita ingin meminta sesuatu, ingatlah Allah dulu, jangan mengingat manusia yang punya kuasa yang sementara hakikat. Karena meminta hanya kepada manusia menjadikan kita ke arah kehinaan, sedangkan meminta kepada Allah akan menjadikan diri kita jiwa-jiwa yang qanaah dan menerima yang sedikit pun atas pemberian Allah. Barakallahu fikum.